Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid 2. Dimulai dari halaman 587. Kitab Halal dan Haram bab kedua. Lanjutan dari sebelumnya. Perkembangan keempat, perselisihan tentang dalil-dalil. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah seperti perselisihan tentang sebab. Karena sebab itu adalah yang menjadi sebab untuk hukum halalnya dan haramnya. Dan dalil adalah menjadi sebab untuk mengetahui yang halal dan yang haram. Maka dalil itu adalah sebab pada pengetahuan yang sebenarnya. Dan selama dalil itu belum lagi menetapkan untuk mengetahui lainnya, maka tidak adalah faedah untuk ketetapannya pada dirinya sendiri. Walaupun sebabnya itu telah berlaku pada ilmu Allah. Yaitu ada kalanya karena bertentangan dalil-dalil agama. Atau karena bertentangan tanda-tanda yang menunjukkan. Atau karena bertentangan keserupaan atau tasabuh. Bagian pertama. Bahwa bertentangan dalil-dalil agama itu. Umpamanya bertentangan dua dalil umum dari Al-Quran atau As-Sunnah. Atau bertentangan dua kias atau bertentangan kias yang umum. Dan semuanya itu menimbulkan keraguan. Dan dikembalikan kepada istishab atau kepada asal yang dimaklumi sebelumnya. Kalau tidak ada tarjih atau yang menguatkan satu dari yang dua pertentangan itu. Kalau telah nyata tarjih pada segi larangan, niscaya wajiblah pengambilannya. Dan kalau telah nyata tarjih pada segi halal, niscaya bolehlah mengambilnya. Tetapi yang wara' ialah meninggalkannya. Dan menjaganya tempat-tempat perselisihan itu adalah penting pada wara' bagi pihak yang memberi fatwa atau mufti yang mengikutinya atau mukallid. Walau yang memberi fatwa atau mufti, walaupun mukallid itu boleh mengambil, akan apa yang difatwakan oleh orang yang diikutinya. Di mana ia menyangka bahwa orang yang diikutinya itu adalah yang paling utama dari ulama negerinya. Ia mengenal yang demikian itu dengan mendengar dari mulut ke mulut. Sebagaimana ia mengenal dokter yang terbaik dari negerinya dengan mendengar dan dengan tanda-tanda bukti kenyataan. Walaupun ia sendiri tidak mengetahui tentang kedokteran. Dan tidak boleh bagi orang yang menerima fatwa mengecam mazhab-mazhab yang telah diluaskan uraiannya kepadanya. Tetapi haruslah ia membahas sehingga keraslah sangkaannya bahwa itulah yang lebih utama. Lalu diturutinya. Maka ia sekali-kali tidak akan menyalahinya. Ya, kalau berfatwa kepada imamnya dengan suatu dan bagi imamnya dalam hal itu, ada orang yang berselisih dengan pendapatnya, maka meninggalkan perselisihan dari lari kepada ijma atau kesepakatan ulama adalah termasuk warok dan muakkad atau warok yang dikuatkan. Dan begitu pula orang yang berijtihad tentang hukum sesuatu, apabila bertentangan padanya beberapa dalil, lalu ia menguatkan atau mentarjihkan segi halal dengan kira-kiraan dugaan-dugaan dan sangkaan-sangkaan, maka yang warok baginya ialah menjauhkannya. Sesungguhnya adalah beberapa orang yang berfatwa dengan halal beberapa perkara, di mana mereka tidak tampil mengerjakannya sekali-kali karena menjaga dan takut dari subhat. Dari itu hendaklah kita bagikan pula ini kepada tiga tingkat. Tingkat pertama ialah yang dikuatkan sunat menjaga diri daripadanya, yaitu yang kuat pada dalil bagi yang menyalahi dan diperhatikannya dengan mendalam cara menguatkan aliran atau mazhab yang lain terhadap dalil bagi yang menyalahi itu. Maka termasuklah sebagian dari yang penting bersikap warok dari mangsa anjing yang terdidik apabila anjing itu memakan mangsanya. Walaupun diberi fatwa oleh yang berfatwa bahwa itu halal. Karena bertarjih padanya adalah sukar. Dan kami telah memilih bahwa yang demikian itu haram. Dan itu adalah lebih cocok dengan kias bagi dua perkara atau dua perkataan As-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan manakala diperoleh bagi As-Syafi'i qaul jadid atau fatwanya yang baru yang dikeluarkannya ketika telah berpindah ke Mesir yang bersesuaian dengan mazhab Abu Hanifah radhiyallahu anhu atau lainnya dari imam-imam yang kenamaan, niscaya bersikap warok padanya adalah penting walaupun difatwakan oleh mufti dengan pendapat lain. Dan sebagian dari itu menjaga daripada meninggalkan pembacaan bismillah walaupun tidak berselisih padanya perkataan As-Syafi'i radhiyallahu anhu karena ayat Al-Qur'an itu jelas mewajibkannya dan hadis-hadis mutawatir mengenai wajibnya. Nabi SAW bersabda kepada tiap-tiap orang yang menanyakan kepadanya tentang memburu. Apabila engkau lepaskan anjing buruanmu yang terdidik dan engkau sebutkan kepadanya nama Allah atau membaca bismillah, maka makanlah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Uda bin Hatim. Dan dinukilkan dari yang demikian itu berulang kali dari Nabi SAW dan telah termasyhur penyembelihan itu dengan membacakan bismillah. Dan itu semuanya menguatkan dalil, mensyaratkan bacaan itu. Tetapi tatkala benar sabda Nabi SAW, orang mukmin itu menyembelih di atas nama Allah Ta'ala. Dibacakannya bismillah atau tidak dibacakannya. Niscaya mungkin ini umum yang mewajibkan untuk dipalingkan ayat dan hadis-hadis yang lain dari pengertian yang zahir. Dan mungkin dikhususkan ini kepada orang yang lupa dan dibiarkan pengertian yang zahir secara zahirnya dan tidak ada empat ba'wilan. Dan membawa pengertian kepada orang yang lupa adalah mungkin sebagai permulaan bagi keuzurannya pada meninggalkan bismillah disebabkan lupa. Dan adalah melakukannya secara umum dan mentakwilkan ayat itu mungkin sebagai kemungkinan yang amat mendekatkan kepada kebenaran. Kami tasdikkan yang demikian itu dan tidak kami bantah akan menyingkirkan kemungkinan yang bertentangan baginya, bagi warok atau menjaga diri dari hal yang seperti ini adalah penting yang terjadi pada derajat pertama. Tingkat kedua, yaitu yang mendesak bagi derajat was-was, bahwa orang berlaku warok daripada memakan anak hewan atau janin yang diperoleh dalam perut hewan yang disembelih dan berlaku warok dari dhab. Dhab adalah semacam binatang yang menyerupai biawak di negeri kita, tetapi hidup dalam bukit-bukit batu di negeri Arab. Dan telah sahlah dari hadis-hadis yang sahih, hadis tentang janin, bahwa penyembelihannya adalah penyembelihan induknya. Dirawikan Abu Dawud dan lain-lain dari Abi Sa'id. Di mana sahnya hadis tersebut yang tidak memungkinkan kesangsian, baik mengenai bunyinya ataupun kelemahan dari sanadnya. Dan begitu pula telah sah hadis bahwa dhab itu telah dimakan di atas hidangan Rasulullah SAW. Dan hadis tersebut telah dinukilkan dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Dan aku menyangka bahwa Abu Hanifah tidak sampai kepada beliau hadis-hadis ini. Dan kalau sekiranya sampai, niscaya beliau tentu berkata menurut hadis-hadis tersebut, kalau beliau telah menyadarinya. Dan jikalau tidak ada yang menyadarkan beliau tentang itu, niscaya adalah selisihnya itu karena tersalah yang tidak harus diperkirakan. Dan tidak akan mewariskan syubhat bagaimana jikalau tidak ada yang diperselisihkan. Dan diketahui sesuatu itu dengan hadis dari seorang atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Tingkat ketiga, bahwa tidak terkena sekali-sekali pada masalah itu perselisihan. Tetapi halnya adalah diketahui dengan hadis dari seorang. Maka berkatalah orang yang mengatakan, telah berselisih manusia tentang hadis dari orang seorang. Sebagian mereka tidak menerimanya. Maka aku bersikap warak atau menjaga diri dari penerimanya. Karena orang-orang yang menukilkan hadis itu, walaupun mereka itu orang-orang adil, maka kesalahan itu boleh pada mereka. Dan dusta karena sesuatu maksud yang tersembunyi itu boleh pada mereka. Karena orang adil juga kadang-kadang membohong. Dan kesangsian boleh pada mereka, karena kadang-kadang terdahulu kepada pendengaran mereka yang berlainan dari apa yang diucapkan oleh yang mengatakannya. Dan begitu pula kepada pemahaman mereka. Maka inilah warok yang tidak dinukilkan seperti itu dari para sahabat tentang apa yang didengar mereka dari seorang adil yang tetap kepercayaan jiwa mereka kepadanya. Adapun, apabila telah menjala subhat dengan suatu sebab tertentu dan dalil yang tertentu terhadap orang yang meriwayatkannya, maka menghentikan dahulu adalah mempunyai cara yang jelas. Walaupun orang yang meriwayatkan itu orang adil. Jadi orang yang menyalahi tentang hadis-hadis dari orang-orang itu atau hadis ahad adalah diperkirakan. Dan itu adalah seperti berselisihnya an-nadlam tentang asal ijma. Dan katanya ijma itu tidaklah menjadi hujjah atau tidak dapat dipakai untuk menjadi dalil dalam suatu masalah. Dan jikalau bolehlah warok yang seperti ini niscaya adalah sebagian dari warok. Bahwa orang menolak mengambil pusaka dari nenek laki-laki atau bapak dari bapak. Dan mengatakan tidak ada dalam kitab Allah atau Al-Quran disebut selain untuk anak laki-laki. Dan menghubungkan anak laki-laki dari anak laki-laki dengan anak laki-laki adalah dengan ijma' para sahabat. Dan mereka itu tidak maksum atau tidak terpelihara dari kesalahan. Dan kesalahan itu boleh pada mereka. Karena an-nadlam menyalahi dengan ijma' tersebut. Dan ini adalah tanda kelemahan pikiran. Dan membawa untuk ditinggalkan akan apa yang diketahui dengan kata-kata umum dari Al-Quran. Karena sebagian para ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid ada yang beraliran bahwa kata-kata umum itu tidak mempunyai kata-kata atau sigot. Dan yang diambil menjadi hujah atau dalil ialah apa yang dipahami para sahabat daripadanya. Dengan tanda-tanda atau korinah dan dalil-dalil. Dan semua itu adalah was-was. Jadi, tidak ada segi dari segi-segi subhat, kecuali padanya keterlaluan dan berlebih-lebihan. Maka hendaklah itu dipahamkan. Manakala suatu hal dari yang tersebut itu menghadapi kesulitan, maka hendaklah meminta fatwa pada hati. Dan hendaklah orang warok meninggalkan apa yang diragukan, mengambil apa yang tidak diragukan. Dan hendaklah ditinggalkan penyakit hati dan goresan-goresan di dalam dada. Dan yang demikian itu berlainan dengan berlainan orang dan peristiwa. Tetapi seyogialah hati itu dipelihara dari segala gangguan was-was. Sehingga tidak dihukumkan selain dengan kebenaran. Maka kebenaran itu tidak terbungkus di atas penyakit dalam berbawa sangka was-was. Dan tidak terlepas dari penyakit pada purba sangka kemakruhan. Alangkah mulianya hati yang seperti ini. Dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak tiap-tiap orang kepada fatwa hatinya. Dan beliau katakan yang demikian kepada Wabi Shal, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui keadaannya. Bagian kedua, bertentangan tanda-tanda yang menunjukkan kepada halal dan haram. Karena kadang-kadang dirampas orang semacam barang pada suatu waktu, dan jarang terjadi seperti yang demikian tanpa perampasan. Maka terlihatlah barang tersebut umpamanya pada tangan seorang yang soleh, lalu ditunjukkan oleh kesolehannya bahwa barang itu halal, dan ditunjukkan oleh macam benda dan jarang adanya, jadi bukan barang rampasan, bahwa barang itu haram, maka bertentanganlah dua keadaan. Dan begitu pula diterangkan oleh seorang adil, bahwa barang itu haram, dan diterangkan oleh seorang adil lain, bahwa barang itu halal. Atau bertentangan kesaksian dua orang fasik, atau perkataan anak kecil dan orang yang sudah dewasa. Maka kalau telah menampak pentarjihan, niscaya dihukum dengan pentarjihan itu. Dan yang warak ialah menjauhkan. Dan kalau tidak menampakkan pentarjihan, niscaya wajiblah berhenti dahulu atau tawakuf. Dan akan datang penjelasan pada bab perkenalan, berbahasan, dan bersoalan. Bagian ketiga, bertentangan beberapa perkara tentang sifat-sifat yang disangkutkan kepada hukum. Umpamanya seorang berwasiat dengan harta kepada beberapa ahli fikih atau fuqaha. Maka diketahuinya bahwa yang bertingkat lebih tentang ilmu fikih itu masuk ke dalamnya. Dan yang memulai belajar sehari atau sebulan tidak dimasukkan ke dalamnya. Dan di antara keduanya itu terdapat beberapa derajat yang tidak terhingga yang menjadi keraguan-keraguan padanya. Maka yang memberi fatwa atau mufti lalu berfatwa menurut persangkaan. Dan yang warok itu menjauhkan diri daripadanya. Dan ini adalah tersulit dari segala perkembangan subhat. Karena di dalamnya beberapa persoalan yang mengherankan dan memberi fatwa itu suatu keheranan yang harus, yang tidak ada hilah baginya padanya. Karena yang bersifat dengan sesuatu sifat pada derajat yang di tengah-tengah, di antara dua derajat yang bertentangan, tidaklah menampak baginya kecondongan kepada salah satu dari keduanya. Dan begitu pula sedekah atau zakat yang diserahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Maka orang yang tidak mempunyai apa-apa dapatlah dimaklumi bahwa dia itu memerlukan. Dan orang-orang yang mempunyai banyak harta dapatlah dimaklumi bahwa dia itu orang kaya. Dan terbenturlah di antara keduanya itu beberapa persoalan yang sulit. Seperti orang yang mempunyai rumah, perabot rumah tangga, pakaian, dan buku-buku. Maka sekedar yang memerlukan daripadanya tidaklah dilarang daripada menyerahkan zakat kepadanya. Dan orang-orang yang mempunyai kelebihan mencegah dirinya daripada menerimanya. Keperluan itu tidaklah terbatas. Hanya diketahui dengan berlebih kurang dan melangkah dari yang tersebut itu kepada memandang tentang batas lebarnya rumah, bangunan-bangunannya, dan jumlah nilainya. Karena adanya di tengah-tengah negeri dan cukup memadai dengan suatu rumah yang lebih kurang dari rumah tersebut. Dan begitu pula tentang macam perabot rumah tangga, apabila rumah itu terbuat dari pecahan batu, tidak dari tanah bakar, dan begitu pula tentang jumlahnya, dan begitu pula tentang yang diperlukan pada tiap-tiap hari, dan yang diperlukan tiap-tiap tahun dari perkakas-perkakas musim dingin, dan yang tidak diperlukan kepadanya selain dalam beberapa tahun. Dan sesuatu itu tidak terbatas. Dan cara tentang ini ialah apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Dan semua itu adalah pada tempat keraguan. Dan kalau yang berfatwa itu berhenti, maka tiadalah cara kecuali berhenti. Dan kalau yang berfatwa itu dengan sangkaan dan kiraan-kiraan, maka yang warok ialah menghentikan dahulu. Dan itulah yang terpenting dari segala tempat terjadinya warok. Dan begitu pula, apa yang harus dengan jumlah yang cukup daripada perbelanjaan keluarga, pakaian istri, dan jumlah yang cukup bagi fuqaha dan ulama dari baitul mal atau kas umum. Karena padanya terdapat dua tepi yang diketahui bahwa yang satu berkurang dan yang satu itu berlebih. Dan di antara keduanya, hal-hal yang mensubhatkan, yang berlainan dengan berlainannya orang dan keadaan. Dan yang melihat kepada segala keperluan itu, ialah Allah Ta'ala. Dan tak adalah bagi manusia mengetahui pada batas-batasnya. Dan yang kurang dari sekali makah untuk sehari adalah kurang dari mencukupi bagi seorang laki-laki yang gemuk. Dan yang melebihi di atas 3 kati adalah melebihi yang cukup. Dan di antara 2 itu tidaklah menentu bagi batas. Maka hendaklah bagi seorang warok meninggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Dan ini berlaku dalam tiap-tiap hukum yang bersangkutan dengan sesuatu sebab. Sebab itu ketahuilah dengan kata-kata Arab. Karena orang Arab yang ahli-ahli bahasa yang lain tidak mampu mengetahui segala kandungan bahasa. Dengan batas-batas yang tertentu yang terputus segala tepinya dari segala yang bertentangan baginya. Seperti kata-kata sitah atau 6. Maka tidaklah mungkin kurang atau berlebih dari 6 itu, dari bilangan-bilangan kata-kata kiraan yang lain dan jumlah-jumlahnya. Maka tidaklah kata-kata bahasa seperti itu, maka tak adalah kata-kata dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, melainkan menjalarkan keraguan kepada di tengah-tengah dalam segala maksud dari kata-kata itu, yang berkisar di antara tepi-tepi yang bertentangan. Maka amatlah besar keperluan kepada pengetahuan ini tentang wasiat dan wakaf. Wakaf pada orang-orang sufi umpamanya termasuk barang yang sah. Dan siapakah yang masuk di bawah keharusan kata-kata tersebut? Maka inilah sebagian dari yang tidak jelas. Maka begitu pula lah kata-kata yang lain. Dan akan kami tunjukkan kepada yang digendaki oleh kata-kata orang sufi pada khususnya, supaya dengan itu dapatlah diketahui cara menggunakan kata-kata. Kalau tidaklah yang demikian, maka tidak ada harapan untuk dapat menyempurnakan kata-kata itu. Maka inilah subhat-subhat yang berkembang dari tanda-tanda yang bertentangan, yang menarik kepada 2 tepi yang bertentangan. Dan semua itu termasuk subhat yang harus dijauhkan apabila segi halnya tidak dapat ditarjihkan dengan suatu dalil yang dapat memenangkan terhadap sangkaan atau dengan istishhab menurut apa yang diharuskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Dan dengan apa yang diharuskan oleh dalil-dalil yang lain yang telah disebutkan dahulu. Maka inilah segala yang mengembangkan subhat. Setengah dari padanya adalah lebih keras dari yang lain. Dan jikalau segala subhat yang bermacam-macam itu berdemonstrasi terhadap sesuatu hal, niscaya keadaan menjadi lebih gawat. Umpamanya, seseorang mengambil makanan yang diperselisihkan padanya menjadi iwat atau gantian dari buah anggur yang dijualkannya kepada seorang pembuat kamar sesudah azan pada hari Jumat. Dan si penjual itu hartanya bercampur dengan haram. Dan tidaklah yang haram itu yang terbanyak dari hartanya. Tetapi adalah hartanya itu menjadi harta subhan Maka kadang-kadang oleh zaman yang subhat itu membawa kepada keadaan yang sulit memecahkannya. Maka inilah tingkat-tingkat yang telah kita kenal cara mengetahuinya. Dan tidaklah kekuatan manusia dapat menghinggakan. Maka apa yang telah jelas dari uraian ini, hendaklah diambil menjadi pegangan. Dan apa yang meragukan, maka hendaklah dijauhkan. Karena dosa itu adalah penyakit bagi hati. Dan di mana kita menetapkan dengan meminta fatwa dari hati, adalah kita maksudkan di mana yang diperbolehkan oleh yang mengeluarkan fatwa atau mufti. Adapun di mana yang diharamkan oleh pemberi fatwa, maka wajiblah mencegah diri daripadanya. Kemudian, maka tidaklah diperpegangi kepada semua hati. Karena banyaknya orang yang was-was melarikan diri dari tiap-tiap sesuatu. Dan banyaklah orang yang loba, yang menganggap ringan, lalu merasa tenteram kepada segala sesuatu. Dan tidaklah dipandang pada hati yang dua macam ini, dan yang dipandang ialah hati orang yang berilmu, yang memperoleh taufik, dan yang menyelidiki hal-hal yang halus. Dan yaitu gurisan yang diuji dengan dia segala hal keadaan yang tersembunyi. Alangkah mulianya hati itu dalam segala hati. Maka barang siapa tidak percaya kepada hatinya sendiri, maka hendaklah ia mencari nur dari hati dengan sifat ini. Dan hendaklah mengemukakan peristiwanya kepadanya. Dan tersebut di dalam Zabur, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Daud alaihissalam. Katakanlah kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi, sesungguhnya aku tidak memandang kepada salatmu dan puasamu, tetapi aku memandang kepada orang yang ragu tentang sesuatu, lalu ditinggalkannya karena aku. Maka itulah orang yang aku pandang kepadanya. Dan aku kuatkan dengan pertolonganku. Dan aku membanggakan dia dengan malaikat-malaikatku.